dan mencaci maki yang ada yang dari Allah Subhanahu wa taala telah mendzaliminya ketika dia mendapatkan musibah tersebut. Adapun marah dengan lisan seperti dia mengatakan, ya, mencaci maki hari, mencaci maki waktu, dan mencaci maki apa yang ada yang dia lihat, atau bahkan juga sampai terucap, ya Allah, engkau telah mendzalimi aku, engkau zalim, engkau tidak adil, kenapa engkau berikan musibah-musibah seperti ini sementara aku sudah melakukan apa yang engkau perintahkan. Sholat sudah kukerjakan, haji sudah kujalankan, sedekah sudah kukeluarkan, kenapa musibah sudah berganti, tidak pernah berhenti. Dan yang ketiga adalah orang yang marah dengan anggota tubuhnya, entah dia menampar mukanya, menyobek-nyobek bajunya, atau melempar barang dan seterusnya. Maka inilah keadaan yang pertama ketika orang mengalami musibah, waliyadzubillah, dengan keadaan semuanya itu, karena bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran, kepada murka Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah orang mengalami musibah dia bersabar, ya. Di mana bersabar di sini, pada hakikatnya dia tidak suka dengan apa yang dialami, namun dia tetap menahan dirinya. Dan yang ketiga adalah ar-ridho. Ridho yaitu dadanya lapang terhadap musibah tersebut, ya, dan dia mengalami musibah, ya, tidak sebagaimana orang yang sabar. Kalau yang sabar gak senang dengan musibah, tapi dia menahan dirinya. Adapun orang yang ridho adalah mereka menyenangi dengan berlapang dada terhadap musibah tersebut. Dan yang keempat bahkan disebutkan oleh beliau adalah bersyukur karena Nabi melakukan hal itu. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi an Aisyah radhiyallahu taala anha wa sahih al-Albani fi sahih al-Jami'. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat perkara yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah, yang telah menyempurnakan alhamdulillah dengan nikmatnya telah sempurna kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya telah sempurna kebaikan-kebaikan. Dan apabila beliau melihat atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Maka sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, orang yang mengalami musibah ada empat keadaan tersebut, dan di dalam kitab ini penulis mengatakan memiliki dua derajat. Yang pertama ridho, yang pertama ridho, dan kedua adalah sabar. Namun pada hakikatnya adalah empat. Yang pertama, orang yang mengalami musibah dia marah, entah marah dengan hatinya, marah dengan lisannya, marah dengan anggota badannya. Dan ini kita tinggalkan jauh-jauh. Hendaklah kita menyambut yaitu sabar. Karena wajib hukumnya kita bersabar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang beriman, bersabarlah kau. Bersabarlah kalian, ya. Dan perkuatkan kesabaran kalian. Wa ahlur ridha taratan yulahiduna hikmatal mubtala wa khairatahu li'abdihi fil bala wa annahu ghairu muttaham fi qada'ih. Adapun orang-orang yang ridha ketika mengalami musibah, terkadang mereka melihat hikmah musibah yang dialami, mereka melihat kebaikan dari musibah yang dialami bagi seorang hamba, dan dia tidak tertuduh fi qada'ihi, dia tidak tertuduh dalam perkara apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ridha terhadap musibah, terhadap ketentuan yang Allah berikan, maka orang ini tidak tertuduh, ya, untuk apa? Untuk menuduh kepada Allah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua adalah takdir Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Nabi bersabda, qadarullah ala ma syaa fa'ala. Allah telah menetapkan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Wa taratan yulahiduna 'azamatil mubtala wa jalalahu wa jalalihi wa kamala wa taratan yulahiduna 'azamatal mubtala wa jalalahu wa kamalahu fa yastariquna fi mushahadati dzalika hatta la yash'uruna bil alam. Dan terkadang orang yang ridha tadi, orang-orang yang ridha dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat, memperhatikan keagungan ujian, kemuliaan dan kesempurnaan ujian tersebut. Bahwa orang yang melihat ujian itu, orang yang ridha terhadap musibah yang dialami, maka orang yang ridha melihat bahwa ujian ini merupakan suatu keagungan bagi dia. Ridha ujian ini merupakan kemuliaan baginya. Maka dia melihat dari sisi keagungan ujian tersebut, bahwa kalau orang itu mendapatkan ujian musibah, hendaklah dia melihat bahwa Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Hendaklah dia melihat bahwa Allah akan berikan pahala kepadanya. Hendaklah dia memohon ampunan kepada Allah. Sebagaimana keterangan para ulama, di antaranya juga dijelaskan oleh Muhammad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa beliau mengatakan, orang yang mendapat musibah hendaklah dia perhatikan dua perkara, yaitu yang pertama minta pahala kepada Allah, yang kedua minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut, para orang yang ridha tersebut, mereka tenggelam dalam pandangan tersebut, yaitu dalam pandangan melihat bahwa musibah yang dialami merupakan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan yang dia dapatkan. Ya, hatta la yashuruna bil alam, sampai mereka tidak merasakan sakit, tidak merasakan pahit getirnya musibah yang dialami, karena ridhonya Subhanallah telah mengedepankan keridhaan kepada Allah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yasilu ilaihi khawas ahli al-ma'rifah wal mahabbah. Dan inilah ya yang bisa mencapai kepadanya adalah orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang ahli al-ma'rifah wal mahabbah, orang-orang yang bertauhid, orang-orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta rubbama talazzadu bima asabahum limulahadatihim sudurahu min habibihim. Sehingga bisa jadi dengan musibah yang mereka alami, justru mereka malah yatalazzazuna, talazzadu yaitu mereka merasakan kelezatan, justru menikmati musibah yang dialami oleh mereka. Karena apa? Karena mereka memperhatikan, yaitu dada-dada mereka, ya, itu bahwa itu bersumber dari min habibihim, ya, bahwa musibah tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainar ridha was sabr, adapun perbedaan antara ridha dengan sabar adalah annas sabru habsun nafsi wa kaffuha anis sukti, bahwa sabar adalah menahan diri, ya, yaitu menahan diri dari apa? Dari marah. Ma'a wujudil alam, meskipun dia merasakan sakit, utamanni zawali dzalik, dan dia berangan-angan, berkeinginan agar rasa sakit musibah yang dialami segera lepas darinya. Waqaful jawarih 'anil amal bimuqtadil jazaa', dan menahan anggota badan dari melakukan perkara yang menyedihkan tersebut. Ya, perkara-perkara merupakan konsekuensi dari orang yang merasa sedih, merasa sakit. Ya, seperti orang yang sabar, sudah saya jelaskan berkali-kali pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka sabar tersebut terbagi menjadi tiga. Sebagaimana juga penjelasan Al-Imam Ibnu Utsaimin yang terdapat dalam Syarah Riyadhus Shalihin, bahwa orang yang sabar tersebut ada tiga macam: as-sabru fi ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala azarillah. Sabar meskipun dia kehilangan mobilnya, tetap menjalankan sholat berjamaah. Meskipun dia kehilangan pangkat dan jabatannya, dia tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tentukan. Meskipun dia di PHK, dia tidak stres, kemudian dia tidak pergi ke karaoke, tidak pergi ke pelacur, tidak pergi ke dukun, tidak pergi ke paranormal. As-sabr 'an ma'siyatillah, sabar menahan diri tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin, dia sabar atas takdir Allah, bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Dia yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita sudah memahami ini dengan baik, maka tentunya kita akan melihat perkara-perkara tersebut dengan kacamata syariat dan mengembalikan semua perkara kepada pemiliknya, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur, bacalah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa hawwatu amri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalau mau tidur bacalah, yaitu ya Allah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, aku menyerahkan wajahku kepadamu, dan aku fawwatu amri ilaik, menyerahkan semua urusanku kepadamu, menyerahkan urusanku semua kepadamu. Demikian pula doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata ainin. Wahai zat yang maha hidup sendiri dan berdiri sendiri, maka aku memohon kepada engkau dengan sebenarnya, perbaiki semua urusanku dan jangan engkau serahkan kepada aku urusanku meskipun hanya sekejap mata. Maka kalau orang yang beriman, yang memiliki pandangan-pandangan dengan kacamata syariat, melihat bagaimana sabda Rasulnya, melihat bagaimana firman Tuhannya, firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasa sedih. Sedih memang iya, tapi dia tidak akan sampai kepada batas yang bisa menjerumuskannya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada ujung-ujungnya juga akan merusak dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana tidak, saudara sekalian? Seseorang yang mengalami musibah ketika dia di PHK dari pekerjaannya, kemudian dia tidak bisa bersabar, lalu dia datang kepada dukun, bagaimana supaya atasannya tadi bisa digugurkan pula, atau bisa diberi sakit, atau bisa dimatikan sekalian dan seterusnya. Bagaimana orang kalau tidak sabar ketika anaknya sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian dia sedih berkelanjutan, ya, dan dia dalam hatinya akan bergumam, ya Allah, sudahkah aku, bukankah aku sudah melakukan apa yang kau kerjakan, sudahkah aku berdoa kepadamu, sudahkah aku bawa ini anakku kepada dokter, kepada tabib, dan semuanya sudah kulakukan, kenapa tidak kunjung sembuh? Namun bagi orang yang bersabar, lebih-lebih kepada orang yang ridho, dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang bersabar dan punya sifat ridho, tentunya ketika dia belum mengalami perkara itu, maka dia berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Bukan berarti orang yang memiliki sifat sabar, orang yang memiliki sifat ridho, kemudian menantang Allah, silakan uji aku, silakan berikan aku musibah. Tidak. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Maka ketika seorang beriman mendapatkan musibah dan berat baginya musibah yang dialami, maka dia kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin dengan sifat sabar, bahkan kalau bisa dengan sifat ridho, dan kalau memang bisa lagi, yaitu dengan sifat bersyukur, karena semuanya adalah merupakan karunia dari Allah Rabbul Alamin, yang sifat syukur ini dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Adapun ridho, kata muallif, kata penulis, adalah insyirahu sadri wa fi'atuhu bil qada wa tarku zawalil alam wa in wajad al-ihsas bil alam lakinna ridha yukhaffifuhu bima yubashiru al-qalba min ruhi al-yaqin wal ma'rifah. Adapun ridho adalah lapang dada, ya. Dan luasnya dada kita dengan ketetapan Allah Rabbul Alamin, serta meninggalkan apa namanya tarkuz zawal alam, tidak peduli dengan sakit yang dialami ketika dia mendapatkan musibah tersebut, meskipun pada hakikatnya dia mendapatkan perasaan sakit, tapi dengan sikap dan sifat ridhonya, yukhaffifuhu, akan membuat ringan padanya, bima yubashirul qalb min ruhil yakin, ya, dengan apa yang dirasakan oleh hati. Karena apa? Karena keluar dari dan tumbuh dari ruhul yakin wal ma'rifah. Karena hati di situ terdapat banyak buah-buah iman, buah-buah keyakinan yang lezat dinikmati olehnya. Karena di dalam hatinya terdapat keridhaan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Karena di dalam hatinya terdapat bahwa Allah dan Rasulnya segalanya bagi dia. Sebagaimana Nabi mengatakan, salatun man wajada fihinna, ya. Salatun man kunna fihinna wajada halawatal iman. Tiga perkara apabila terdapat pada seorang itu akan merasakan lezatnya iman. Di antaranya adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling cintai daripada yang lainnya. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan tumbuh rasa ridha, akan tumbuh yaitu lapang dada atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam kita menggapai ridha Allah adalah di antaranya dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ridha tadi, meskipun dia merasakan sakit, dia mendapatkan sakitnya, pedihnya musibah, pedihnya ujian yang dialami, maka dengan keridhaan yang dia miliki akan meringankan dia. Karena apa? Karena ridha yang bersemi di dalam hatinya timbul dari ruhul yakin wal ma'rifah, dari ruh keyakinan, keimanan dan ma'rifahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Wa idza qawar ridha faqad yuzil al ihsas bil alamin bil kulliyah, dan apabila keridhaannya menguat, maka perasaan sakit, ya, rasa sakit yang dialami akan tercabut semuanya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana orang-orang di zaman sahabat, ada di antara mereka yang ketika melakukan sholat kena tembakan panah dan dia tidak memutus sholatnya. Karena apa? Karena dia sayang dengan rasa lezatnya ketika dia menjalankan sholat. Sakit yang dialami tidak terasa karena kelezatan dalam menjalankan sholat. Berbeda dengan kita, kena musibah sedikit, sholat sudah tidak karuan. Kena musibah sedikit, sholat kita bukan hanya tidak khusyuk, barangkali kita menunda waktu dan menunda waktu, atau kalau perlu tidak melakukan sholat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna Allah ta'ala bikistihi wa ilmihi ja'ala ar-ruh wal farh fil yaqin war ridha. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah dengan keadilannya, dengan dan ilmunya menjadikan ruh dan kebahagiaan dalam keyakinan dan ridha. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syakki was-sukhti, dan menjadikan kegundahan dan kesedihan dalam keraguan dan kemarahan. Maka keyakinan dan ridha ini akan mendatangkan yaitu kebahagiaan. Adapun keraguan dan sifat marah akan melahirkan kesedihan, akan melahirkan kegundahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, maka hatinya mendapat petunjuk, Allah berikan petunjuk kepada hatinya. ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Ma'asabah min musibatin illa biiznillah. Tidaklah musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Barang siapa beriman bahwa itu merupakan qada Allah, merupakan ketentuan dan ketetapan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maka hatinya diberikan kelapangan untuk bersabar, dilapangkan lagi untuk bisa ridho, dilapangkan lagi untuk bisa bersyukur. Berbeda dengan orang yang hatinya sempit, berbeda dengan orang yang mau tidak mau tidak mau melihat kepada syariat Allah alias berpaling dari peringatan Allah, maka akan disempitkan. Faman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka diberikan kehidupan yang sempit. Ya. Ketika melihat musibah, seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi hidup dalam dunia ini. Ketika ada PHK dari pekerjaan, benar-benar kelimpungan. Ketika dia mendapatkan sakit yang tidak sembuh, sembuh dari penyakit tersebut, seakan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Ya. Maka orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah, mengembalikan perkara semuanya kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sinar petunjuk, cahaya hidayah, sehingga hatinya bisa melapangkan diri dan bisa membuat sabar ketika dia mendapatkan musibah-musibah tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar, karena sangat mudah untuk diucapkan, namun perlu perjuangan, perlu upaya, perlu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bersabar. Ya. Hiyal musibah tusibur rajul fa ya'lam annaha min 'indillah fa yaslam laha wa yardha. Maka orang sebagaimana Al-Qamah mengatakan dalam firman Allah tadi, "Umay yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa beriman kepada Allah, ya, bahwa Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya, yaitu ketika dia meyakini musibah tersebut yang menimpa orang tersebut, dia tahu bahwa itu datang dari sisi Allah dan dia terima serta dia ridho. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzaqa halawatal iman man radiya billah rabban wa bil islami dinan wa Muhammadan rasula. Akan merasakan kelezatan iman orang-orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, dan dia ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Maka orang yang demikian akan merasakan lezatnya iman. Dan barang siapa ingin mendapatkan ridho Allah, apa yang harus dilakukan paling penting di sini adalah sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah ayat 100. Sering kita dengarkan ayat tersebut, yaitu Allah berfirman bahwa was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Demikian itu merupakan keuntungan yang sangat besar, yaitu merupakan keberuntungan yang sangat agung. Maka kalau orang ingin mendapatkan ridha Allah, maka diantaranya yang harus dilakukan adalah kita mengikuti jalan atau cara beragama yang dilakukan oleh as-salafus soleh, cara beragama yang dilakukan oleh para as-sabiqun al-awwalin, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, cara beragama yang dilakukan oleh para sahabat muhajirin dan ansar, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Rabbul Alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا wabil islami dina wabi muhammadin rasula ghufirat dunubuhu. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mendengar azan kemudian membaca raditu billahi rabba wabil islami dina wa muhammadin rasula ghufirat dunubuhu, maka akan diampuni dosanya. Barang siapa mengatakan raditu billahi rabba wabil islami dina wa muhammadin rasula. Wa nadara Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ila Adi bin Hatim ka'iban faqala ما لي أراك كعيبا حزينا فقال وما يمنعني وقد قتل ابناي وفقدت عيناي فقال يعدي من راضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. Suatu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu melihat Adi bin Hatim dalam keadaan sedih. Lalu Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, apa yang terjadi pada dirimu? Aku melihat engkau dalam keadaan sedih. Apa jawaban Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala an? Ya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang menghalangi aku. Tidak ada yang menghalangi aku. Ya. Dan sungguh telah terbunuh dua anakku dan mataku mengalir air mata alias sedih dia. Ya. Maka Ali mengatakan, wahai Adi bin Hatim, barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, ya, jar alaihi, maka tetaplah berlaku padanya ketentuan tersebut, wa kana lahu ajr, dan dia mendapatkan pahala. Wa man lam yarda bi qada'illah, dan orang-orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, jar alaihi, tetap berlaku ketentuan Allah padanya, dan gugurlah amal perbuatannya. Maka di sini, kalau kita tidak ridha dengan qada illah, ya, maka akan membuat terancam amal-amal kita yang kita lakukan. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu minta kepada Allah kekuatan, bisa sabar, bahkan bisa ridha dengan ketentuan Allah. Dakhala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ala rajulin yamutu wa huwa yahmadillah. Faqala Abu Darda, usitta inna azza wa jal idha qada qada'an ahabba an yarda bihi. Abu Darda datang kepada seorang yang mau meninggal, dan orang tersebut memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abu Darda berkata, engkau telah mendapat musibah, sesungguhnya Allah asabta, engkau benar. Sesungguhnya Allah, ya, asabta, engkau benar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila telah menetapkan satu ketetapan, dia suka orang tersebut ridha dengan ketetapannya. Wa qala Abu Muawiyah fi qouli ta'ala fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah ar-ridha wal qana'ah. Allah berfirman, ya, dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal soleh di sini adalah amal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amal soleh adalah amal sebagaimana kata Fudail bin Iyad, adalah amal yang ikhlas dan mutaba'ah, amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melakukan amal tersebut, laki maupun perempuan, sementara dia beriman, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik di sini? Para ahli tafsir banyak memberikan makna, di antaranya Ibnu Abbas memberikan makna beri rezeki yang halal, yang baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan diberikan qona'ah, yaitu menerima. Kemudian juga Abdu'l-Haq mengatakan rizki yang halal dan ibadah dalam kehidupan dunia ini. Ya. Al-Hasan, Al-Basri, Mujahid, dan Qutadah, dia mereka mengatakan tidak ada kebaikan bagi seseorang kecuali kehidupan, untuk kehidupan seorang kecuali di sorga. Ya. Abdu'l-Haq juga mengatakan al-amal bin to'ah wal-insyirah biha, amal ketaatan dan berlapang dada dalam mengerjakan semuanya. Dan Ibnu Katsir mengatakan semua makna adalah benar. Karena memang kehidupan yang baik meliputi adalah diberi rezeki yang halal di dunia, kemudian diberikan ketaatan oleh Allah, mudah untuk melakukan ketaatan, kemudian juga akan diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah, akan juga diberikan as-sa'adah sebagaimana juga Ibnu Abbas mengatakan, yaitu kebahagiaan, dan juga semuanya akan diberikan atau dikembalikan lagi ketika berada dalam negeri akhirat, yaitu al-jannah, sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Al-Hasan Al-Basri Mujaddid Qutadah. Jadi kehidupan yang baik di sini bagi orang yang mau melakukan amal soleh, di mana amal soleh ini, ibu-ibu, bapak-bapak dan sekalian, saudara sekalian pendengar Roja dimanapun saudara berada, amal soleh ini penting untuk kita mengulang-ulang dan mengetahui maknanya. Ya, amal soleh kata Fudal bin Iyad, innal amal idha kana khalisan walam yakun sawaban la yukban, wa idha kana sawaban walam yakun khalisan la yukban, hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalisan yakuna lillah, wassawaban yakuna ala sunnah. Ini definisi amal soleh. Amal soleh adalah apabila ikhlas, tidak sawab, tidak diterima oleh Allah. Dan apabila sawab, tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah, sampai amal tersebut ikhlas dan sawab. Adapun ikhlas semata-mata karena Allah, adapun sawab ada sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak orang ketika mengadakan misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya adalah amal soleh. Tidak mungkin kalau tidak dikatakan amal soleh untuk dikerjakannya. Ketika menyelamati keluarganya yang meninggal sekian hari, meskipun sudah tahu bahwa sumbernya adalah konon dan konon, bahkan dikatakan bahwa itu adalah awal perbuatan orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, orang Hindu di masa, di zaman Wali Songo dan seterusnya, namun ternyata ya masih dilakukannya dan mengatakan sebagai amal soleh. Maka dalam ayat ini surat An-Nahl ayat 97, ya amal soleh man amila amalan saliha min dzakarin wa unsa, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan amal soleh, yaitu amal ibadah yang dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pandang bulu apakah itu laki atau perempuan, Allah tidak membedakannya. Apa kata Allah? Wa huwa mu'minun, sementara dia iman, yakin bahwa itu merupakan perintah Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Ta'ala akan berikan kehidupan yang baik. Nah, di sini kehidupan yang baik di antaranya kata Abu Muawiyah adalah ar-ridha wal qanaah. Termasuk maknanya ar-ridha wal qanaah, ridha dengan ketentuan Allah, qanaah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan juga makna-makna yang lain yang disebut oleh Hafiz Ibnu Katsir, semua makna adalah benar karena meliputi semuanya. Seperti diberikan rezeki yang halal dalam kehidupan dunia, diberikan kebahagiaan, diberikan ridho, qanaah, ya, dan bahkan kehidupan di akhirat nanti diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada Allah kunci dari berbagai macam kebaikan. Sumber kebaikan adalah beramal saleh, melakukan amal saleh, yaitu amal yang dilakukan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dua perkara ini kalau dibahas memerlukan waktu yang sangat panjang. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Hasan mengatakan, man radiya bima qassama lahu wasi'ahu wa barakallahu fi, bima qassama lahu wasi'ahu wa barakallahu fi. Barang siapa yang ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, Allah akan meluaskan dan memberikan berkah kepadanya. Wa man lam yarda lam yasi'hu wa lam yubarik lahu fi. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah tidak akan meluaskannya dan tidak akan memberikan keberkahan kepadanya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ma biyak ma baqiya li sararun illa fi mawaqi'il qadar. Tidak membuat aku bahagia kecuali ketika aku menghadapi takdir. Nah, maka inilah yang harus kita miliki, sifat dan sikap seperti itu. Ada juga di antara yang mengatakan, yaitu Abdul Wahid bin Zaid, ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya wa mustarahul abidin. Ridha merupakan pintu Allah yang sangat agung dan surga di dunia ini, serta membuat para hamba bisa istirahat, bisa tenang jiwanya. Bagaimana tidak, jemaah sekalian? Bagaimana tidak seseorang ketika dia ridha dengan apa yang dialami, maka badannya akan merasa tenang, badannya akan merasa istirahat, merasa rohah. Wa qala ba'dhum lan yura fil akhir arfa' darajat min radina anillah ta'ala fi kulli halin faman wabalahu ar-ridha faqad tablughu afdhal ad-darajat. Juga ulama mengatakan, di antara mereka salafus saleh mengatakan, tidak akan dilihat, tidak akan terlihat di akhirat ya derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang ridha kepada Allah dalam segala keadaan. Dan barang siapa mendapatkan karunia ridha, maka dia telah mencapai derajat yang paling utama. Maka kita ridha dengan ketentuan Allah ya, namun hal ini bukan berarti menutup diri kita kemudian untuk tidak melakukan upaya. Tentu saja tidak. Ketika kita menerima takdir Allah, menerima ketentuan Allah, ridha dengan qada Allah, bukan berarti orang yang sakit tidak berobat, bukan berarti orang sakit tidak berdoa. Hendaklah dia berdoa, hendaklah dia berobat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, kemudian dia ridha kepada ketentuan Allah. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa beratnya, betapa sulitnya orang-orang ketika dia mengalami musibah namun jiwanya tidak bisa menerima, jiwanya berontak, bahkan jiwanya, nafsunya, di mana nafsu ini selalu menyuruh orang kepada kejelekan, jiwanya mengatakan ya Allah kau tidak adil, mengatakan ya Allah mengapa ini datang silih berganti, naudzubillahi min dzalik, lisannya mengucapkan dan apa yang dilakukan anggota tubuhnya sebagai saksi atas semuanya itu. Wal iyadu billah, mohonlah ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Apa namanya orang-orang yang tidak ridha tidak akan merubah ketentuan Allah dan mendapatkan murka Allah. Namun kalau kita ridha, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan pendengar Raja, dimanapun saudara berada, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kami kembalikan waktu kepada Al-Akh Al-Fadil Omar. Hafizullah ta'ala, tafadhal. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang antum sampaikan di sore hari ini. Dan untuk Anda para pendengar, kita akan masuk pada sesi soal jawab. Akan tetapi kami akan jeda rehat sejenak terlebih dahulu, Ustaz. Baik, para pendengar, kita akan lanjutkan sesi soal jawab setelah jeda berikut ini. Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Al-Qur'an. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin لعلهم يتفكرون. رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar, selanjutnya kita akan kembali ikuti kajian berikut ini dan kita akan memasuki sesi soal jawab yang akan dijawab oleh Al-Ustaz Mahfuz Umri Al-Syafilullahu Ta'ala dari pembahasan kita di sore hari ini. Oleh karena itu kami berharap sekali kepada Anda semuanya, baik Anda yang melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun yang melalui via telepon, diharapkan materi yang pertanyaan yang disampaikan adalah sesuai dengan materi di sore hari ini. Dan alhamdulillah Ustaz, kita sudah mendapatkan sudah ada dari telepon kita di Tanjung Priok dengan Abu Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan tema insya Allah saja. Ya. Tahun 86, akhir 86 itu saya kena musibah. Dua mata saya tidak bisa melihat. Ya, sepanjang ya. sepanjang jalan antara 86 sampai 2009 itu Agustus istri saya meninggal. Saat. Banyak ujian cobaan di situ saat ya. Yang saya inginkan, saya mohon doa dari Ustaz dan para jamaah Rauja untuk mendoakan saya bisa meningkatkan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian-ujian yang sangat berat ini. Hampir-hampir saya tidak kuat menghadapi ini, Ustaz. Iya, cukup Bapak. Iya, terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Mungkin juga sama dengan nasihat Ustaz ya. Iya. Kepada Bapak yang mengalami musibah tadi, hendaklah bersabar dan bersabar, kembalikan semuanya urusan kepada Allah. Bukankah ketika kita merasakan sakitnya itu, ya, dan kalau kita tidak bersabar, toh juga ujian yang kita alami juga tidak akan terangkat, ya. Namun kalau kita bersabar, ya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya sebagaimana Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira" ajjala lahu al-uqubata fid dunya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya disegerakan ya akibat dari perbuatan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut ya di dunia ini. Wa idza aradallahu asyarra wa idza aradallahu bi 'abdi asyarra namsakahu 'an dambihi hatta yuwafi yaumal qiyamah, bahwa apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hambanya dibiarkan dengan dosa-dosanya dan akan dibalas nanti dari kiamat, ya, dari kiamat. Dan bahkan kalau Allah menghendaki manilabi khairan isiku minhu, kalau Allah berhendaki suatu kebaikan kepada hambanya akan diberikan ujian dan cobaan. Demikian pula, ya, dengan masalah dihilangkan pandangan, ya, yaitu misalkan diberikan kebutaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bersabar dengan itu, ya, maka akan diganti oleh Allah dengan surga, ya. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang diberikan oleh dicabut kedua pandangannya oleh Allah dan dia bersabar, maka akan digantikan oleh Allah dengan surga, ya. Digantikan oleh Allah dengan surga. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya, yaitu dengan doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapatkan musibah, yaitu ya, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Ya, Allah, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Ya, sesungguhnya segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan ya, dan mintalah pahala kepada Allah atas segala ujian yang Bapak alami. Insyaallah Allah akan mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan sampai kita putus asa dalam hal ini ya, sehingga kita keluar dari rel agama ya, seperti putus asa kemudian mencaci maki Allah yang mengatakan Allah tidak adil. Semua adalah atas kehendak dan kebaikan Allah yang diinginkan oleh Allah kepada orang yang mendapatkan musibah tersebut. Demikian Ahmad. Naam. Dan kita juga berdoa kepada Abu Syarif di Tanjung Priuk, semoga Allah tetap memberikan kesabaran kepada beliau dan juga memberikan ketapangan hatinya Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah demikian. Insyaallah. Insyaallah. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan kedua dari Ummu Lubna di Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Ummu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Ustaz, ana mau nanya, ketakutan dan kegelisahan hati apakah termasuk ujian atau musibah? Terus apa obatnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, itu juga termasuk adalah kegelisahan hati ya. Semua adalah merupakan apa? Merupakan ujian dan cobaan. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ma yusibul muslim, ya, ma yusibul muslim, ya, min hammin, wala hazanin, ya, wala ghammin, wala adha, hatta syaukatu syakuha, illa, tidaklah menimpa seorang Islam, ya, dari kesedihan, dari kegundahan, dari apa saja, sampai duri yang menusuk kepada ke kaki orang muslim tersebut, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka di sini termasuk apa yang ibu katakan tadi, ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu biha min khotayahu, muttafaqun alaih. Tidaklah menimpa seorang Islam min nasabin wala wasabin, dari musibah, dari sakit, dari hamin, kesedihan, ya, kegundahan, dan juga penyakit apa saja yang menimpanya, bahkan duri yang menimpa kaki orang Islam, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Bagaimana agar kita terlepas dari semuanya itu? Maka kesedihan yang seperti itu kita obati dengan kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Oleh karena itu, banyaklah kita membaca Quran, ya, dan tidak hanya sekedar membaca, tapi kita fahami maknanya. Datang ke majelis ilmu, bertanya kepada orang-orang yang sekiranya bisa memberikan jalan keluar, ya, dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Beda ketika datang kepada psikiater, ya. Orang yang sedih disuruh ketawa. Ya, disuruh ketawa terbahak-bahak, coba tertawa lepas terbahak-bahak. Ya. Padahal tidak akan bisa menyelesaikan itu. Disuruh mendengarkan musik, ya. Disuruh berjoget dan seterusnya. Itu kalau datang kepada psikiater, dan itu dianggap semua hal yang biasa. Maka tidak akan mungkin kesedihan hati, kegundahan hati, ya, itu bisa lepas dengan cara melakukan maksiat kepada Allah. Bahkan akan sebaliknya, akan bertambah kesedihan-kesedihan. Sebentar hilang, namun akan kembali dan sulit untuk lepas darinya. Maka kalau kita kembalikan kepada Allah dengan berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, insya Allah akan lepas semuanya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, hati akan menjadi damai, hati akan menjadi tenteram. Demikian, Ahmad. Nah, Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Iya, betul. Nah, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum. Ustaz, sebagai manusia terkadang kita merasa sedikit kecewa. Apakah ini termasuk dari tanda tidak ridho? Terima kasih. Silakan, Ustaz. Ya, orang yang kecewa itu hal yang biasa, itu manusiawi. Ya, orang kecewa manusiawi. Namun ketika orang tersebut mengembalikan perkara yang dialami bahwa itu merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bisa bersabar bahkan bisa ridho dengannya, lalu memohon ampun kepada Allah dan minta dibalas dengan kebaikan, maka insya Allah akhirnya adalah kebaikan yang akan didapatkannya. Maka kecewa merupakan perkara yang manusiawi. Demikian, Allah. Nah, dan kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, dari beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana sikap ridho dan sabar yang harus dilakukan oleh seorang istri yang diuji oleh suaminya yang terus-menerus berbohong tentang ta'adudnya? Silakan, Ustaz. Iya. Sebenarnya masalah ta'adud, ya, itu memang tidak merupakan satu syarat untuk minta izin kepada istrinya, ya. Kalau memang laki-laki tersebut itu mampu, sebagaimana Allah berfirman, "Tamkihu ma taba lakum minan nisa' masna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah." Ya, nikahilah wanita-wanita yang kalian inginkan, 2, 3 atau 4. Ya, kalau tidak khawatir, kalau khawatir tidak bisa adil maka satu, maka ini tidak perlu izin. Namun kalau memang hal tersebut membawa kepada kemudharatan, ya bisa dibicarakan dengan baik dan tidak perlu berbohong. Karena apa namanya, iyakum wal kadib, fa innal kadib yahdi ilal yahdi al kadib ya yahdi ilal nar ya. Oleh karena itu janganlah sekali-kali untuk berbohong. Maka bersabar kepada istri yang seperti itu dan katakan jangan berbohong, karena berbohong itu akan menunjukkan orang kepada neraka ya. Demikian Umar. Nah Ustaz, mungkin Ustaz ada pertanyaan lain, apakah diperbolehkan suami itu berbohong dalam masalah ta'adudnya demi menjaga maslahat Ustaz, yang mungkin pada akhir juga ketahuan Ustaz, seperti itu Ustaz? Iya, tidak diperkenankan untuk berbohong, dan itu haknya suami kalau memang dia mampu. Ya, kalau memang dia mampu adalah hak suaminya. Dan kalau memang kebohongan jangan sampai dilakukan, ya. Kebohongan jangan sampai dilakukan. Ya, kalau sebelum ke arah bohong, ya lakukan seperti tauriyah, ya tauriyah. Tauriyah itu menyebut sesuatu yang dekat tapi tujuannya yang jauh. Ya, jangan sampai berbohong, karena asyidku yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Kejujuran menunjukkan orang kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan orang kepada surga. Ya. Adapun kebohongan yahdi ilal nar, menunjukkan orang kepada neraka. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan ketiga dari penelpon kita Ustaz dengan Ibu Sugiyarti di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan Om Ibu. Saya mau tanya. Ya, alhamdulillah pas dengerin tadi Roja, ikutin sunnah insyaallah saya mengikuti. Tapi suami saya sekarang marah. Dia malah ngajak keranjang sama saya. Menurut Pak Ustaz gimana? Saya mohon doanya. Iya cukup umum. Yang ngajak keranjang sekarang malah dia saya ngikutin sunnah malah dia marah. Sekarang katanya bilang pesaran yang aja kamu saya. Iya cukup ibu ya. Iya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan Ustaz. Yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah, sehingga engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan hidayah bisa datangnya dari berbagai macam arah, diantaranya dari teman, dari saudara, bahkan juga ketika membuka radio dan kebetulan mendengarkan Rojak dan dia diberikan kelapangan dada untuk mendengarkannya. Maka ketika menghadapi keadaan seperti itu ya, maka perhatikan kepada sang suaminya, tolong diperhatikan mana kira-kira sehingga yang salah ya, mana yang keliru ya, sehingga sampai mengatakan dan melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu ya. Semoga ibu nanti bisa berhubungan langsung dengan saya kalau misalkan bertanya masalah hal seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan ibu jangan khawatir, Allah akan menolong. Tetap bersabar dan berbuat baik kepada suami ya, tetap berbuat baik dan taat kepada perintah suami selama itu tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah dengarkan bersama kalau memang ada perkara yang menyimpang ya, yang mendengarkan Rojak bukan 100-200 orang, bahkan ribuan orang, puluhan ribu orang mendengarkan radio ini dan tahu tentang isi radio ini ya, dan mereka menerima, apakah semua orang tersesat? Ya, sekian orang itu sesat. Kita bisa lihat kemarin alhamdulillah semua dengan izin Allah ya berkumpul di majelis yang satu yaitu di Masjid Istiqlal. Apakah semua orang itu sesat? Ya, maka perhatikan sehingga nanti jangan sampai malah menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi apa saja argumentasi ya, hujjatun alaik, hujjah atas kalian, atasmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu bersabar ya. Sekali lagi saya sampaikan firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masatumul ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله على ان نصر الله قريب. Apakah kalian masuk surga begitu saja? Mengira masuk surga begitu saja? Sebelum datang kepada kalian ujian-ujian orang-orang terdahulu yang sudah pernah diuji oleh Allah, yang mereka sampai goncang jiwanya, ada yang ditombak kemaluannya sampai meninggal, ada gergaji hidup-hidup, ada dimasukkan ke bara api dan pada hidup-hidup, ya. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang mengikutinya mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat. Maka ketika kita mau berjadi menjadi orang baik, mesti ada ujian dan cobaan. Harus tetap bersabar, ya, dan jangan putus asa dalam hal ini. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah. Jangan benar-benar semuanya yang mendengarkan radio ini, jangan sekali-kali meremehkan doa kepada Allah. Doa adalah senjata kita. Kita lemah, kita perlu berdoa kepada Allah. Demikian, Umar. Namaste. Dan selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan yang keempat dari Ibu Lisa di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Iya, Pak mau tanya, bagaimana cara memanage hati supaya ridho itu bisa didapat dari saya yang saya berumah tangga, tapi dari pihak suami itu baik dari saudara dekat maupun saudara jauh selalu mengganggu ataupun mengganggu baik dari finansial maupun dari apanya gitu ke keluarga saya. Sekian cukup. Aja ya Ibu, cukup ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barangkali harus dikoreksi ya kata-kata mengganggu tadi ya, kalau memang misalkan ada ayahnya atau saudaranya, maka bagi suami ibu ya itu ada tanggung jawab nafkah ya, sebagaimana keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan dijelaskan oleh Al-Imam As-Sunani dalam kitab Subulus Salam, yang menjadi kewajiban suami seorang laki-laki itu nafkah pertama istri, yang kedua adalah anak ya, atau dibalik anak dan istri, lalu ibunya, lalu ayahnya, lalu saudara perempuannya, lalu saudara laki-lakinya. Itu kalau memang nafkah istri dan anak yang cukup dan ada kelebihan, ibunya kurang, wajib memberikan nafkah kepada ibunya, wajib memberikan nafkah kepada ayahnya, wajib memberikan nafkah kepada saudara perempuannya, wajib memberikan nafkah kepada saudara laki-lakinya. Nah ini Ibu ya, dan kata-kata mengganggu tadi barangkali perlu kita definisikan yang lebih baik lagi ya, bahkan justru malah membantu, itu bukan mengganggu tapi menolong. Karena apa? Karena sedekah yang diberikan kepada orang lain itu namanya sedekah saja, kalau diberikan kepada kerabat dekat maupun yang jauh namanya as-shadaqah wasilah, kata Nabi, sedekah dan menyambung silaturahim. Maka kepada ibu ya, dalam hal ini justru kalau bisa suami berbuat baik seperti itu, ketika ibu dan anak-anak sudah cukup ya, ada kelebihan bisa membantu, ini merupakan kebaikan ibu ya, dan ibu yakinlah bahwa Allah akan mengganti semuanya ya, dan justru saling kerjasama antara istri dan suami dalam masalah kebaikan seperti itu. Dan kalau suami itu berbuat baik kepada keluarganya dan didukung oleh istrinya, saya yakin juga bahwa sang suami akan berbuat baik kepada keluarga istri. Demikian pula ya, karena apa? Al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Oleh karena itu ini saya, pandangan saya bukan mengganggu, justru malah ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan ya, karena orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam masalah yang dihadapinya, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat kembali penelpon kita di Setia Budi dengan Ibu Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Pak Ustaz, saya mau bicara ya. Ini Pak Ustaz, keluarga saya tuh sangat kental sekali dengan bid'ahnya ya Pak Ustaz. Terus saya berdoa Pak Ustaz, karena anak saya 6, saya cucu saya udah banyak ya. Saya takut meninggal saya tuh keluarga saya kalau malam kan berdoa nih Pak Ustaz. jangan sampai tercebur gitu dalam neraka. Saya nggak rela, ya Allah. Apa boleh itu dok, Pak Ustadz berdoa begitu. Ya cukup makasih, Ibu. Ya, Pak Ustadz, ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz. Tentu saja berdoa agar keluarganya tidak terjerumus ke dalam neraka, itu harus berdoa seperti itu. Dan bahkan orang yang melakukan kebinahan, ya, itu tidak kekal dalam neraka seandainya itu dia belum minta ampun, ya. Dan apa namanya, bid'ah juga bertingkat-tingkat, ya, tidak satu macam. Adapun ancaman kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya neraka, dan setiap kesesatan tempatnya neraka, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka, itu juga bertingkat-tingkat. Oleh karena itu tetap harus kita mendoakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk warga kita, agar apa, agar bisa jauh dari perbuatan bid'ah. Dan kita ajak pelan-pelan dan bersabar dengan doa, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Karena kebahagiaan yang paling besar yang didapatkan seseorang, bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada keluarganya dengan perantaraan dia, sebagaimana penjelasan Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Demikian akhbar. Nah Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya dari penelpon kita Ustaz, dengan Ummu Aulia di Cakung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu pertanyaannya. Begini Pak Ustaz, musibah yang mana sajakah yang doanya kalau kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni musibati wa akhrifli khairan minha. Apakah itu musibah hanya untuk keluarga yang meninggal, atau musibah mungkin dengan nakalnya anak yang susah kita menghadapi karena udah besar-besar laki semua ini Pak Ustaz? Apakah itu juga berlaku doa itu kita baca Pak Ustaz? Demikian Pak Ustaz. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi doa yang kita baca untuk musibah, untuk berbagai macam musibah, tidak hanya untuk ketika orang meninggal dunia saja. Kita membaca doa yang kita baca tadi, ya, ya apa namanya, berdoa yang kita baca tersebut, ya Allah gantikan aku dengan yang baik, ya, itu semua doa adalah kita baca ketika kita mendapatkan musibah apa saja, ya, secara umum, ya, tidak hanya ketika melihat orang meninggal kemudian membaca doa tersebut, akan tetapi dalam segala musibah kita baca doa itu. Demikian Allah. Nah Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah saya membuka cadar dengan alasan untuk memperlancar silaturahmi kepada saudara-saudara saya? Karena selama saya memakai cadar, hubungan dengan saudara jadi renggang dan saya merasa malu untuk silaturahmi. Apakah perbuatan ini termasuk dari kurangnya bersabar atau tidak ridhonya dengan keadaan tersebut? Dan juga Ustaz mungkin mohon dijelaskan kepada saudara-saudara mana saja boleh menampakkan atau membuka cadarnya. Syukran. Silakan Ustaz. Iya, ya, pertama masalah cadar ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum, ya. Dan yang hukum yang paling ringan adalah keutamaan, yaitu sunnah, ya. Tidak wajib, ya. Sementara ulama yang lain mengatakan adalah wajib. Jelas oleh Syekh Albani dalam masalah ini, ya, pada kitabnya Hijabul Mar'ah Al-Muslimah. Nah, maka di sini melihat perbedaan pendapat seperti itu, ya, kalau kita yang berpegang sudah jelas misalkan berpegang kepada yang wajib, ya, maka tidak boleh dinampakkan, ya, aurat kecuali atau apa namanya, wajah tersebut kecuali kepada mahramnya. Ya, mahram seperti ayah, saudara laki-laki, kemudian keponakan laki-laki, ya, kepada paman, ya, dari mahram-mahramnya. Dan adapun kepada yang lainnya, maka tidak dibenarkan. Namun di sini perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, sehingga dalam hal ini seandainya itu menyebabkan kemudaratan yang sangat besar, ya, maka mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita, ya. Insyaallah kita, kalau saya berpendapat itu masih khilaf para ulama, ya, dan mengambil pendapat yang keutamaan melihat dalil-dalil yang ada, ya. Di antaranya juga pernah Ali melihat wanita, ya, kemudian di wajahnya dipalingkan oleh Nabi SAW dan Nabi mengatakan lakal ula walaysa lakal tsaniyah, bagimu pandangan pertama bukan yang kedua. Juga kepada Fadl Ibn Abbas juga pernah demikian, ya, bahwa ada wanita yang tidak pakai cadar. Itu dalil-dalil digunakan oleh para ulama bahwa cadar itu tidak wajib. Seandainya wajib, tentunya wanita itu ditegur untuk menggunakan cadar. Allahu a'lam bisawab, ya. Maka di sini demikian juga dalam ayat, ya, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, ya, katakanlah kepada orang beriman agar menundukkan sebagian pandangannya, ya, menunjukkan pandangan di sini pandangan pada wajah, ya. Allahu a'lam bisawab dalam hal ini, ya, apa namanya, kalau memang ini pendapat saya, mudah-mudahan kalau salah bisa dikoreksi. Insyaallah kalau memang sampai menyebabkan seperti itu belum bisa menerima saudara-saudara, ya, karena mereka belum paham dan menyebabkan kerusakan di antara keluarga, ya, kalau misalkan bersama mereka, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni, tidak apa-apa untuk dibukanya. Tapi kalau memang anti yang bertanya bisa menahan dan bersabar, maka bersabarlah untuk tetap menggunakannya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, baik, kita akan angkat kembali Ustaz dari penelpon kita, dan ini merupakan pertanyaan yang keenam dari ikhwan kita dengan Pak Kamisrudin di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ana bertanya begini Ustaz. Sejauh mana yang disebut dengan bidah itu Ustaz? Karena kita tahu banyak sekali semenjak zaman Rasul dulu, seperti misalnya tidak adanya speaker, terus kemudian saya dengar juga ada bid'ah yang hasanah, Ustaz. Mohon dijelaskan, Ustaz. Terima kasih. Cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Emang penjelasan seperti ini panjang, namun singkatnya begini, kata-kata bid'ah itu pengertian secara bahasa adalah asyai al-mukhtara ala ghairi misalin sabit, yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu makna secara bahasa. Maka speaker pun juga bid'ah, ya, radio ini juga bid'ah. Itu makna secara bahasa, karena sebelumnya tidak ada. Sebagaimana firman Allah, ma kul ma kuntu bid'an minar rusul, katakanlah bahwa aku ini bukan rasul yang baru, ya. Dan ini badi'us samawati wal ard, Allah yang mencipta langit, badi' ba'dal ain, bid'ah badi'us samawati wal ard, ya. Ya Allah yang mencipta langit dan bumi ini yang sebelumnya tidak ada. Itu secara bahasa. Dan makna yang kedua secara bahasa adalah yaitu at-ta'ab wal kalal, yaitu keletihan. Seperti orang Arab mengatakan abda'atil ibil idza barakat, abda'atil ibil, abda'a ba'dal ain, yaitu unta itu jatuh roboh ketika dia keletihan, karena keletihan minat ta'ab wal kalal. Maka arti bid'ah itu adalah juga keletihan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, kata bid'ah itu maknanya adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan mendapatkan pahala, ya. Dan itu tidak dilakukan dan tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Dan Nabi mungkin untuk melakukannya, tapi Nabi tidak melakukannya. Maka itu bid'ah, ya. Maka di sini bid'ah yang maksud adalah dalam perkara ibadah, ya, dalam perkara ibadah. Dan bisa terjadi, ya, dalam 6 perkara, ya, seperti dalam masalah sebab, misalkan tidak Allah tidak menjadikan sebab berpuasa atau sholat pada malam nisfu Sya'ban, ya, kemudian melakukannya dengan sebab itu, maka ini tidak dibenarkan. Ya, kemudian sifat, misalkan sifat dalam berwudu, ya, wudu kemudian setiap apa namanya membasuh dari anggota tubuh, membaca doa-doa tertentu, tidak diajarkan. Atau sifatnya dirobah, ya, dirobah dengan apa namanya dibalik-balik, ya, dan seterusnya. Atau ya, dengan bilangan, ya, misalkan sholat yang seharusnya 2 rakaat subuh ditambah 1, atau dengan jenis seperti berkorban seharusnya dengan sapi, unta atau kambing, korban dengan kuda misalkan. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya bahkan Bapak sekalian, Bapak kepada Bapak bertanya, ya ada orang yang memang itu berzikir, zikir tidak apa-apa, tapi zikirnya bareng-bareng misalkan. Ya, maka di zaman Nabi pernah terjadi dan di zaman sahabat pernah terjadi hal itu dan ditegur oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Orang yang zikir bareng-bareng ada pemimpinnya. Kenapa kalian melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi? Padahal mereka tujuannya baik, yaitu berzikir. Tapi enggak dengan cara seperti itu, ya. Kemudian apa kata mereka? Kami tidak melakukan kecuali kebaikan, wahai Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Apa kata beliau? Kam min muridin khair lan yusibah. Berapa banyak orang ingin kebaikan tapi enggak sampai. Karena apa? Niatnya ikhlas, caranya itu tidak sesuai dengan petunjuk. Baca selawat, tapi selawat yang dibaca bikinan sendiri dan kadar terkandung di dalamnya tawassul kepada selain selain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tawassul kepada Abu Badar, tawassul kepada orang-orang sudah meninggal. Maka di sini kalau bicara masalah bid'ah sangat luas, kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan bid'ah ada perkara yang baru dalam masalah ibadah yang tidak diajarkan Nabi kemudian dilakukan, ya, dan itu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. Demikian. Nah, Ustaz, dan kita akan kembali angkat Ustaz pertanyaan yang berikutnya, yang ketujuh, dengan Pak Eko di Rawalumbu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Pak Eko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Hibakallah. Gini Ustaz, dalam menerima sebuah musibah itu dari tingkatan-tingkatan yang tadi dijelaskan. Sebabkan terkadang boleh jadi ada orang terkena musibah itu karena suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala lantaran perbuatannya gitu Ustaz. Atau mungkin juga sebagian orang mendapatkan musibah karena ujian dari keimanannya Ustaz. Nah, kemudian bagaimana, apakah bisa dikatakan kesamaan dalam hal kita menerima musibah yang merupakan ujian dengan yang merupakan sebagai teguran gitu Ustaz? Bagaimana? Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sabda Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, akan disegerakan, ya, akibat dari perbuatan dosanya di dunia, ya. Dan orang-orang yang mendapatkan ujian, ya, bisa jadi karena kesalahan yang dilakukan, atau bisa jadi adalah memang ujian. Sebagaimana Nabi mengatakan, asyadul bala, bala ulambiya, summal amsal, fal amsal. Yang paling berat cobaan adalah orang, para nabi, ujian para nabi. Ya, dan Nabi diuji apakah karena perbuatan dosanya, tidak. Ya. Kemudian orang berikutnya ada orang berikutnya. Maka bagaimana kita bisa membedakan? Maka hendaklah kita jujur kepada diri kita masing-masing dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan cobaan dan ujian. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita introspeksi diri, ya, bahwa apa kesalahan yang saya lakukan? Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, salafus saleh ketika mereka lalai, ya, mengingat Allah ketika mereka bermaksiat, maka mereka mendapatkan pada kendaraannya, pada tunggangannya, pada pembantunya, pada apa budaknya, sesuatu yang tidak menyenangkan, pada hartanya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika tidak menjaga Allah, Allah tidak menjaga kita. Oleh karena itu, semua pada intinya adalah kebaikan. Baik orang itu yang mendapatkan musibah karena perbuatan salahnya, perbuatan dosanya, atau ujian dari keimanan yang dimilikinya seperti para nabi, semua adalah kebaikan. Ya. Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah mendaki kebaikan kepada seorang, akan diberikan ujian. Ya. Seandainya itu tidak berbuat salah. Dan demikian pula kalau Allah mendaki kebaikan kepada hambanya, ajjalalahul uqubata fid dunya, ajjala, akan disegerakan al-uqubah. Al-uqubah di sini adalah, ya, yaitu balasan dari perbuatan dosa yang dilakukan di dunia. Dan justru kalau orang dibiarkan dengan kejelekan, wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra amsaka wa andamhihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hamba, dibiarkan dia dengan perbuatan dosanya dan akan dibalas nanti dari kiamat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya berobat dengan menjual harta benda bahkan sampai berhutang? Apakah ini termasuk tidak ridho pada takdir Allah Ta'ala? Dan apakah orang yang berusaha keluar dari kesulitan termasuk juga perbuatan yang tidak ridho, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, ini kesalahpahaman. Ya, ridho bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Dengan kita beriman kepada takdir Allah, ya, tidak menafikan dan tidak menolak, tidak menampik, yaitu al-akhdhu bil asbab, harus mengambil sebab. Bahkan, ya, kita disuruh untuk mengambil sebab. Seperti kalau ridho dengan takdir tentang harta, maka gak mau kerja, salah. Fantasyiru fil ardi wa bataghu min fadlillah, menyebarkan di permukaan bumi dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan sakitnya kemudian tidak berobat, salah, ya. Likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya, ya. Namun, ya, bukan berarti obat itu yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang dikatakan tidak ridho ketika sakit harus menjual barangnya? Tidak. Ya, dia ridho dengan penyakit yang dia alami. Ridho harus menjual barangnya untuk berobat, karena memang disuruh untuk berobat. Demikian. Oleh karena itu, jangan salah paham. Kemudian ridho lalu berpangku tangan, duduk manis di rumah, yang sakit tidak mau berobat, ya, yang tidak memiliki penghasilan tidak mau bekerja, demikian dan seterusnya, yang tidak memiliki anak gak mau menikah, ridho dengan ketentuan gak mau mencari, maka semuanya ada kesalahan, salah paham dalam memahami takdir. Maka di dalam memahami ridho terhadap ketentuan Allah, pertama kita tetap yang namanya al-ikhtiar, al-akhdhu bil asbab, yaitu berusaha mengambil sebab-sebab. Yang kemudian yang kedua adalah berdoa. Dan yang ketiga adalah kita bertawakal, ya, bertawakal. Kemudian seandainya kita mendapatkan kebaikan ketika kita sudah berusaha dan berdoa dan sudah bertawakal, dapat kebaikan, dapat yang kita inginkan, kita bersyukur, ya. Dan seandainya kita mendapatkan kegagalan, kita bersabar dan kita bahkan kita ridho dengan kegagalan itu dan tidak berhenti dari kegagalan tersebut, mencoba dan mencoba lagi. Demikian. Nah, Ustaz, dan kita akan angkat kembali, Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika seorang kakak masih selalu merasa bersalah bila ia mengingat tidak dapat mengabulkan permintaan terakhir adiknya sebelum meninggal, apakah ia termasuk tidak ridho dengan takdir Allah? Terima kasih. Jazakallah khairan. Silakan, Ustaz. Tolong Omar. Ya, baik Ustaz. Ya. Ustaz, jika seorang kakak masih selalu merasa bersalah apabila ia mengingat ia tidak dapat mengabulkan permintaan terakhir adiknya sebelum meninggal, apakah kakaknya tersebut termasuk tidak ridho dengan takdir Allah, Ustaz? Silakan, Ustaz. Tidak, ya. Lihat permintaannya baik atau tidak, ya. Kalau memang tidak baik, memang tentunya tidak bisa dipenuhi. Tapi kalau permintaan itu baik, apakah termasuk wasiat, misalkan adiknya minta agar nanti kalau minta agar barangkali dibangunkan untuk masjid atau apa, ya. Nah, maka wasiat tersebut harus dijalankan kalau memang ada wasiat yang baik seperti itu. Ya, tapi kalau minta misalkan dibelikan sesuatu untuk dia karena nggak ada kemampuan, tidak termasuk seperti itu dan tidak perlu disesalkan. Karena sekarang yang dihadapi oleh adik tersebut dalam alam barzakh berbeda dengan alam musyahad, tidak bisa dibandingkan dengan alam dunia ini. Justru yang dibutuhkan adalah sekarang doakan, ya, kemudian doakan, bersedekah yang pahalanya ditujukan kepadanya, maka itulah yang harus dilakukan oleh yang hidup kepada orang yang meninggal, ya. Jangan karena dia dulunya minta dibelikan ini makanan atau pakaian atau apa saja kemudian enggak dikabulkan, keburu meninggal dunia kemudian menyesalnya. Memang itu manusiawi, ya, karena seperti itu, tapi jangan berlarut-larut. Ya, justru nanti akan bisa menyebabkan kelarutan seperti itu, ya, bisa menyebabkan kesalahan kepada orang tersebut. ya banyak kesalahan, bisa dengan tidak ridho ya dengan adanya adiknya meninggal seperti itu, dan bisa bisa terjerumus kepada menyesali takdir dan seterusnya. Dan jangan sampai berlarut-larut seperti itu. Justru yang dibutuhkan orang yang meninggal adalah doa dan doa. Ya, pahala yang dituju padanya dari sedekah ya, atau haji yang dijalankannya kalau memang dia belum haji. Demikian. Nah, Ustaz. Kita akan kembali, Ustaz, dari pertanyaan lewat telepon, Ustaz. Iya. Ya. Dari Abu Izzah di Jati Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz. Yang pertama ini, Ustaz. Ada orang mengatakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Yang lain mengatakan, oh sabar itu ada batasnya. Ya. Nah, katakanlah kalau sabar itu ada batasnya dalam hal apa saja? Apa contohnya kalau kita disakiti oleh orang, oleh orang kafir, kita terus bersabar, atau sekali waktu kita lawan mereka, atau bagaimana? Iya, cukup Abu Izzah. Ya. Ya, satu lagi masalah tadi, yang masalah itu kurang jelas, itu yang masalah apa, cadar ya, akhwat tadi. Kelihatannya Ustaz ini agak ragu jawabnya, ini enggak, kurang tegas gitu ya. Bagaimana dengan ada kaidah mengatakan darul mafasid ala jalbil masalih itu. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sabar ada batasnya, tidak ada batasnya. Sabar kembali yang terkadang harus melakukan tindakan yang tegas. Ya. Sesuai dengan keadaannya. Demikian. Nah, Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan dari penelpon, Ustaz, yang terakhir, Ustaz, untuk sesi kita soal jawab ini, Ustaz, ya. Iya, iya. Baik, dari Ibu Mega di Pondok Gede, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mega pertanyaannya. Iya. Apakah sama pasrah dengan ridho? Ya. Terus gimana dengan wanita yang belum dapat pendamping hidup, apa tuh sebabnya? Apa tuh maksudnya maksudnya ikhtiarnya yang syar'i? Iya, cukup kamu. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Pasrah dan ridho ya, yaitu sebagaimana yang definisi ridho tadi. Ridho itu adalah lapang dada ya, dan menerima dengan takdir Allah, dan dia tidak peduli dengan sakitnya yang dialami ya. Namun bukan berarti dia harus diam, tidak, harus mengambil upaya, harus melakukan tindakan-tindakan. Kalau sakit ya dia tidak ngomel dengan sakitnya, tidak marah dengan sakitnya, dia tetap sabar dan menerima saya sakit, tapi dia berobat, dia berdoa pada Allah. Demikian dengan seorang wanita yang tidak memiliki pendamping, dia bersabar, ridho, pasrah ya. Apakah harus diam? Tidak. Apakah ada cara syar'i? Ada ya, di antaranya menawarkan diri kepada laki-laki yang sekiranya agamanya baik. Apakah itu suatu aib? Tidak. Itu dilakukan oleh sahabiah di zaman Nabi SAW, menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW ya. Dan juga Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada beliau ya, saling menawarkan di zaman sahabat. Anaknya ditawarkan, adiknya ditawarkan, saudaranya ditawarkan kepada laki-laki yang sekiranya dilihat dari sisi agamanya, dari sisi ketakwaannya, dari sisi tanggung jawabnya, memiliki kemampuan untuk kesana. Sehingga jangan merasa aib, bukan aib itu, daripada harus terjatuh kepada orang yang belum jelas, kepada orang yang belum dikenal ya, sehingga penyesalan yang ada. Demikian Umar, barangkali sampai di sini akhir ya. Iya, silakan Ustaz. Ya, dan kesimpulannya dari kajian ini adalah hendaklah kita menjadi orang-orang yang ridho ya, sabar, bahkan bisa ridho, bahkan bisa bersyukur dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Semoga ini ridho ini adalah penyejuk hati kita ya, sebagai obat bagi hati kita, yang menghidupkan hati kita, sehingga di dalam menghadapi persoalan kita tetap bisa tegar dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah para pendengar kajian kita di sore hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Si Hafilullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkidun Nufus pada bab tentang ridho.